Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal-hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai masjid dengan segala aktivitas yang ada di masjid, sehingga di akhirat kelak kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 kelompok manusia yang Allah akan lindungi di bawah perlindungannya, Allah naungi di bawah naungannya pada hari tidak di mana tidak ada lagi penaungan dan perlindungan selain naungannya subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat di masjid, tergantung di masjid, hatinya tidak pernah tenang kalau tidak dibawa ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatinya tidak pernah tenang di rumahnya, tidak pernah tenang di tempat usahanya, tidak pernah tenang di tempat pertemuan-pertemuannya, setenang di masjid, sehingga dia selalu mengidamkan masjid dan selalu bolak-balik ke masjid. Sebuah keutamaan besar. Andai kita mau merutinkannya dan menjadikan hati kita selalu terkait di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang yang senantiasa mencintai masjid dengan segala aktivitas masjid, orang Arab menyebutnya hamamatul masjid, merpati masjid. Merpati selalu pulang ke kandangnya, dan kandang seorang mukmin adalah rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan manusia yang telah menerangkan kepada seluruh manusia agama mereka, agama yang telah Allah tabaraka wa ta'ala buat undang-undangnya, yang membuat undang-undang agama. Kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja, penyampaian yang nyata dan jelas. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu, yaitu Muhammad, mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan, walau tidak diajarkan Rasul, apa salahnya? Yang tanpa beban mengatakan, memang tidak pernah dilakukan Rasul, tapi ini kan baik. Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah, saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan malam ini telah kita sebarkan pengumuman bahwa kita angkat sebuah tema yang agak sedikit aneh dan menggelitik. Susahnya hidup di negeri yang terbalik. Sehingga judulnya saja butuh syarah. Jadi judulnya saja butuh apa? Butuh disyarah, apa maksud judulnya ini? Keterbalikan terbagi dua. Keterbalikan hissi, terbalik secara zat nyata, dan keterbalikan secara ma'nawi. Terbalik namun dia tidak suatu zat nyata, terbalik dia. Dan yang kita maksud dalam terbalik di sini adalah terbalik ma'nawi, bukanlah terbalik hissi. Bukanlah mobil yang terbalik, atau bumi yang terbalik, atau kantor yang terbalik dan semacamnya. Itu adalah hissi, suatu yang bisa terlihat, bisa diraba oleh panca indera. Namun yang kita maksud terbalik dalam judul ini adalah terbalik secara maknawi. Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran sesuatu yang terbalik. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan di dalam hadis sesuatu yang terbalik. Sebagaimana sesuatu yang bersifat benda konkret terbalik akan sulit. Akan sulit. Bagaimana mobil akan berjalan kalau dia terbalik? Bagaimana manusia akan melangkah kalau kakinya di atas, di awang-awang, dan tangannya di bawah, kepalanya di bawah? Bagaimana dia akan berjalan? Bisa-bisa juga pakai tangan, tapi susah. Ada juga orang bisa jalan pakai tangan kan? Tapi ya susah. Enggak bisa panjang-panjang, enggak bisa jauh-jauh. Kita tidak akan bisa menghuni rumah yang terbalik. Kita tidak akan bisa berada di kantor yang terbalik, mejanya terbalik, gimana cara nulisnya? Dan begitu seterusnya. Terbalik secara benda zat konkret sulit. Demikian juga terbalik secara maknawi. Sulit. Dan maknawi di sini yang kita maksud adalah maknawi secara syariat, secara agama. Agama sekarang ini dan pola kehidupan yang telah diatur oleh agama sudah dibalik-balik manusia, sudah dibalik-balik orang, sehingga terbalik-balik dia sudah. Yang seharusnya ya menjadi tidak, yang seharusnya tidak menjadi ya, yang seharusnya halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Yang seharusnya lakukan menjadi jangan lakukan, yang seharusnya jangan lakukan menjadi laksanakan. Terbalik-balik sudah agama manusia ini. Dan kita lihat keterbalikan itu dalam realita nyata kehidupan kita. Dan berikut kita akan bawakan fakta-fakta keterbalikan dalam beragama dan keterbalikan dalam cara berpandang yang ada di kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama kaum muslimin kita hidup dan menganalisa dan mencoba untuk melihat kenyataan, dan kita melihat keterbalikan itu begitu nyata. Namun sebelum kita mengungkapkan keterbalikan-keterbalikan pola hidup, keterbalikan-keterbalikan dalam beragama, pemahaman beragama, sebelumnya kita sampaikan ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan dan mengisyaratkan keterbalikan itu. Pertama, firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, ayat ke-68. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, dan yang berkata di sini adalah Namruz dan orang-orangnya. Namruz kaumnya siapa? Kaumnya siapa? Hah? Nabi Ibrahim. Naam, kaumnya Nabi Ibrahim. Qalu, mereka berkata, harriquhu, bakar dia, Ibrahim itu. Wansuru alihatakum, dan tolong ilah-ilah kalian, tolong Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin, andai kalian mau mengerjakannya. Di sini Allah mengisyaratkan ada yang terbalik, yaitu kalimat wansuru alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Ini terbalik. Karena yang harusnya menolong, Tuhan menolong hambanya, kok malah justru hamba menolong Tuhannya. Nampak keterbalikannya, Pak? Nampak jelas. Tolong Tuhan-Tuhan kalian. Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu minta tolong, dan dia tidak perlu tolongan penyembah-penyembahnya. Karena dia Tuhan. Dia sesuatu yang bisa berbuat, mengatur alam semesta, mengatur rezeki. Kenapa minta tolong sama apa? Sama yang mengibadatinya. Berarti kalau dia minta tolong sama yang mengibadatinya, berarti dia lebih rendah daripada yang mengibadatinya. Dan itulah yang hak. Berhala-berhala mereka lebih hina sebenarnya dari yang menyembah-menyembah berhala itu. Karena yang disembah batu, yang menyembah manusia. Siapa yang lebih berkuasa sebenarnya? Manusia. Manusia berkuasa. Bahkan batu itu diciptakan untuk manusia. Namun kenapa sekarang manusia yang menyembah batu? Dan ini keterbalikan yang paling parah. Sehingga keterbalikan yang seperti ini paling dibenci oleh Allah di dalam syariatnya. Yaitu syirik. Yang kita tahu, dan bukanlah saatnya kita untuk berbicara, dan insya Allah sudah banyak para asatidah yang berbicara tentang syirik, bahaya-bahaya syirik, dan bagaimana bencinya Allah terhadap dosa syirik itu. Karena dia memutarbalikkan sesuatu yang luar biasa. Allah maha melihat. Itu disamakan dengan batu yang tidak bisa melihat. Allah yang maha memberi rezeki, disamakan dengan cincin yang ada di tangan. Allah yang maha mendengar, disamakan dengan penguasa-penguasa suatu tempat. Entah penguasa pantai laut selatan, entah penguasa apa. Terbalik sudah. Di sini Allah mengisyaratkan Namrud dan kaumnya aneh, karena mereka menyuarakan, tolong Tuhan-Tuhan kalian, Tuhan kalian butuh pertolongan kalian sekarang. Itu bukan Tuhan yang butuh pertolongan. Nampak? Nampak di sini ada yang terbalik. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah, ayat 175, Allah berfirman, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Mereka lah orang-orang yang telah membeli kesesatan. Kesesatan dibeli oleh dia. Kalau dia beli kesesatan, berarti harus ada pembayarnya. Dengan apa mereka bayar? Bil huda. Mereka beli kesesatan itu dengan membayarnya dengan petunjuk. Seharusnya dibalik kan? Saya ada kesesatan nih, saya beli ya petunjuk kamu. Yang di sayanya sesat, yang di kamunya petunjuk. Belilah petunjuk dengan kesesatan. Sekarang enggak. Justru yang dibeli kesesatan, pembayarnya petunjuk. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka telah membeli kesesatan dengan petunjuk sebagai harganya. Alangkah terbaliknya manusia ini. Dia jual petunjuk agar dia membeli kesesatan. Wal adzaba bil maghfirah. Dia membeli azab. Dan sebagai pembayarnya, dia bayar dengan maghfirah, dengan ampunan Allah. Dia beli azab Allah dengan ampunan Allah. Saya bisa mendapatkan pengampunan, tapi saya enggak mau. Nih, saya jual pengampunan ini kamu, barter saya azab. Karena jual beli adalah barter, tukar menukar. Terbalik. Seharusnya kita lepaskan, kita barter azab yang ada pada kita agar orang itu memberikan kepada kita maghfirah, agar kita dapat maghfirah supaya lepas daripada kita azab. Ini orang, kata Allah, dia jual maghfirahnya dan dia beli azab. Di dalam ayat ini juga Allah mengisyaratkan ada keterbalikan, ada yang terbalik di sini. Orang-orang yang tidak mau mengambil petunjuk setelah datang petunjuk itu kepadanya dan bertahan di atas sesuatu yang dia tidak tahu di situ ada petunjuk atau tidak, yang dia tahu masyarakatnya seperti itu, yang dia tahu teman-temannya seperti itu, yang dia tahu orang tuanya seperti itu, sementara petunjuknya begini, dia rela mengikuti masyarakatnya, dia rela mengikuti teman-temannya, dia rela mengikuti orang tuanya, dia tinggalkan petunjuk. Merekalah yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Dia tahu ini petunjuk telah disampaikan kepadanya. Dah, dia baca bukunya. Namun dia berkata, saya enggak bisa. Kalau ini yang saya lakukan, saya bertabrakan dengan orang tua saya. Kalau ini yang saya lakukan, saya bertabrakan dengan masyarakat saya. Enggak bisa. Saya harus tetap mempertahankan masyarakat saya. Saya harus bersama mereka. Ma ana illa wahidum min qaumi. Saya adalah salah seorang di antara kaum saya. Inilah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Sudah ada petunjuk pada dirinya, dia sudah punya, dia sudah dapatkan, dia sudah baca, dia sudah ketahui. Namun rela dia lepas petunjuk itu agar kesesatan-kesesatan yang dia ada, yang ada di tengah kehidupan itu dia ambil. Orang yang telah menjual petunjuk dengan kesesatan, alangkah terbaliknya mereka. Di dalam hadis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah ibni al-Yaman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulub, fitnah akan melanda hati, datang kepada hati, dan sengaja Allah letakkan, Allah arahkan fitnah-fitnah itu menuju hati. Ka'arudil hasiri udan uda, bagaikan susunan tikar, satu batang demi satu batang. Tikar dahulu kan batang, Pak, batang kecil, ya kan, yang berasal dari pelepah kurma, dijalin satu persatu. Demikian juga tikar-tikar anyaman kita sampai zaman ini, satu batang dijalin. Demikianlah fitnah datang ke hati, kata Rasulullah SAW. Sedikit satu, datang lagi satu fitnah, datang satu lagi fitnah, datang satu lagi fitnah. Jadi setiap hari hati kita berhadapan dengan fitnah. Selesai dari fitnah ini, pindah kepada fitnah ini. Selesai dari fitnah ini, pindah kepada fitnah ini. Ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah kehidupan kita sampai akhir hayat. Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan, kami uji kalian dengan keburukan. Kebaikan maksudnya sesuatu yang kita sukai, keburukan maksudnya sesuatu yang tidak kita sukai. Kami uji kalian dengan itu, fitnah, sebagai fitnah, sebagai materi ujian. Jadi fitnah itu setiap hari datang ke hati kita sampai akhirnya kita tutup mata. Dilanjutkan oleh Rasul kita tercinta SAW, beliau berkata, fa ayu qalbin ushribaha, hati manapun yang mengambil fitnah itu, menyerapnya, nukitat fihi nuktatun sauda, maka diletakkan, dibuat bintik, sebuah bintik hitam di hati itu. Diterimanya fitnah itu, diterimanya, dimasukkan fitnah itu dalam hatinya, tidak ditolak oleh dia, maka satu fitnah masuk, satu maksiat masuk, satu titik hitam di dalam hati akan diletakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ayu qalbin ankaraha, hati mana yang menolak datangnya fitnah, datangnya maksiat yang akan merusak itu, nukitat fihi nuktatun bayda, akan diberikan sebuah titik di dalam hatinya, namun titik itu adalah titik yang putih. Hatta ta'udal qulub ala qalbayn, sampai hati menjadi dua hati. Berarti arti pertama penyerap-penyerap fitnah, hati kedua menolak fitnah. Fitnah di sini itu yang tidak disukai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Nabi, menjadi dua hati, qalbin aswad murbad, hati yang telah hitam legam. Karena terus titik hitam bertambah, 10 titik hitam, 10 bertambah titik hitam di hatinya. 50 kali maksiat hari ini, 50 kali maksiat, 50 titik hitam akan ada di hatinya. 100 maksiat hari ini, 100 maksiat ada titik, 100 titik hitam ada di hatinya. Sekali dia tampil di TV dalam keadaan tidak berhijab, tidak menutup aurat, ditonton 50 juta orang, hari itu 50 juta titik hitam di hatinya. Besok 50 juta orang lagi yang nonton, besok 50 juta lagi titik hitam menyelimuti hati itu. Siapa yang mau jadi selebriti kalau begini caranya? Jutaan orang melihat aurat kita, jutaan titik hitam akan nempel di hati. Maka orang tua yang bangga anaknya tampil menang di acara musik dan tampil dalam keadaan pahanya terlihat, lengannya terlihat, bibirnya dimerah-merahkan, ini orang tua yang tidak mengerti apa yang terbaik untuk anaknya. Kata Nabi tentang hati yang hitam ini, kalkuzi mujakhia, dia sudah bagaikan sebuah cangkir yang tertelungkup. Tertelungkup itu apa artinya, Pak? Terbalik sudah. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Dia tidak tahu lagi mana yang ma'ruf, dia tidak tahu lagi mana yang mungkar. Yang dia tahu hanya apa yang didiktekan oleh hawa nafsunya kepada dirinya. Itu yang dia tahu. Wa qalbin abyad, dan ada hati yang putih. La tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ard, fitnah manapun tidak akan memberikan bahaya apapun kepada dia lagi, walaupun sepanjang bumi dan langit masih terbentang. Di dalam hadis ini terdapat keterangan, terdapat sinyal-sinyal dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bahwa ada yang terbalik. Ada yang terbalik. Menunjukkan bahwa Rasul kita mengindikasikan keterbalikan. Dan keterbalikan inilah yang kita telik dalam pembahasan kita. Kita bawakan lagi satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitab beliau dengan nomor 192. Sebuah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Namun perkataan ini dinilai oleh ahli hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan mauquf lafzan wa marfu' hukman. Secara lafaz mauquf hanya sampai kepada sahabat. Mauquf adalah sesuatu riwayat yang hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada nabi. Itu mauquf. Kalau yang sampai kepada nabi itu namanya marfu'. Yang akan kita bawakan sekarang ini adalah secara lafaz mauquf, perkataan Abdullah bin Mas'ud, perkataan sahabat. Namun secara hukum marfu', sampai kepada nabi, karena Abdullah bin Mas'ud berbicara tentang hal yang gaib. Dan Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat tidak mungkin berani bicara hal yang gaib kecuali telah didengar dulu sebelumnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali telah beliau dengar sebelumnya dari Nabi Muhammad. Masalah gaib tidak ada yang tahu kecuali diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui wahyu. Kalau seorang sahabat yang tidak pernah berdusta bicara tentang masalah gaib, pasti dia sudah punya ilmu sebelumnya tentang masalah gaib itu dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang akan kita bawakan sekarang ini kata para ulama adalah mauquf lafzan marfu' hukman. Secara lafaz mauquf sampai kepada sahabat, namun secara hukum marfu' sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ Bagaimana gerangan keadaan kalian? Apa yang akan terjadi pada kalian apabila fitnah telah menyelimuti kalian? Apabila fitnah telah menyelimuti kalian, kalian sudah diselimuti oleh fitnah. Yarbu fiha saghir. Di atas fitnah yang salah ini, di atas cara beragama yang salah ini, cara sudut pandang yang salah ini, di atas itulah anak kecil tumbuh besar. Di atas itulah anak kecil tumbuh. Jadi dari kecil tumbuhnya di atas fitnah itu sampai besar, sampai dewasa. Wayahrumu fihil kabir, dan dalam kondisi fitnah itu juga, keadaan fitnah itu juga, orang-orang tua menjadi renta, orang dewasa menjadi renta di atas fitnah itu. Bayangkan, berarti sudah mengakar, sudah benar-benar mengakar di tengah masyarakat sesuatu yang salah yang tidak disukai Allah dan Rasulnya. Sehingga akhirnya begitu mengakar dan begitu menyeluruh, anak-anak kecil tumbuh di atas yang salah ini, orang-orang dewasa renta di atas yang salah itu. Fa idza ghayra minha syai'un qil turikati sunnah. Apabila yang salah ini, fitnah yang seharusnya tidak seperti ini, dirubah, ada orang yang mau merubahnya, mengembalikannya kepada yang asli, yang benar, yang diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Rasulnya, orang akan selalu berkata, sunnah telah ditinggalkan. Lihat. Sebenarnya mereka berada di atas fitnah, bukan di atas sunnah. Ketika ada orang yang ingin merubah fitnah itu menjadi sunnah, orang berkata, sunnah dirubah-rubah orang. Betapa banyaknya sekarang, kita menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin, namun tidak cocok dengan kebiasaan di tengah masyarakat mereka. Lalu orang masyarakat itu berkata, ini anak muda ini membawa agama baru. Ini dia, Pak. Ini agama baru ini. Dari dulu kita habis sholat subuh itu tahlilan 15 menit. Ini sekarang dia Enggak bawa tahlilan, ini agama baru ini. Jangan bergeming, pertahankan agama kalian. Pertahankan ibadah kalian. La ilaha illallah. Mana yang baru? Dan mana yang lama? Saya selalu mengatakan, kita mengajak kepada sebuah cara beribadah yang pernah diamalkan Rasulullah dan para sahabat ketika mereka hidup. Itu yang kita selalu dakwahkan. Itu yang kita ajarkan. Kita tahu begini Nabi dan para sahabat yang dulu ketika Rasulullah hidup dulu, 1400 tahun yang lalu, itu yang kita ajarkan. Kemudian terjadi perubahan di tengah masyarakat kita, entah dari mana datangnya, entah kapan mulainya, kita tidak terlalu tahu dan tidak terlalu mengerti. Dan untuk mengetahui starting mulainya bid'ah itu sulit untuk kita ungkap secara angka tahun berapa. Tapi yang jelas pasti dia lebih baru daripada pekerjaan Rasul. Iya kan? Jadi kalau dikatakan ini agama baru, saya justru balik, ini agama kuno, Pak. Ini agama kuno yang kita bawa ini. Saking kunonya, kita kembalikan zamannya ke zaman Rasul hidup. Mana yang lebih kuno? Zaman kakek kita atau zaman Rasul hidup? Zaman Rasul. Berarti bukan agama baru, namun justru agama lama. Agama lama ini. Lihat, apabila dirubah yang salah itu, orang berkata apa? Sunnah dirubah orang. Wakil, dan dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, mata dhalika ya Abu Abdurrahman, kapan kejadian seperti itu wahai Abu Abdurrahman? Bertadi yang bertanya adalah para tabi'in, murid-murid para sahabat. Kalau masih zaman tabi'in, zaman murid sahabat, zaman sunnah beredar di mana-mana, justru yang kecil itu adalah kesesatan, justru yang kecil itu adalah maksiat, sehingga mereka sulit untuk membayangkan ternyata maksiat yang beredar di mana-mana, bid'ah yang beredar di mana-mana, sunnah mengecil. Sehingga mereka perlu bertanya, kapan itu terjadinya wahai Abu Abdurrahman? Abu Abdurrahman adalah kunyah daripada Abdullah bin Mas'ud. Qal, berkata Abdullah bin Mas'ud, idza kathura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum. Apabila qurra, ahli-ahli qiraat kalian, orang yang pandai membaca Al-Quran telah menyebar banyak, namun yang faqih, yang mengerti agama, yang mengerti syariat itu, yang mengerti Al-Quran itu sedikit. Jadi yang menyebar adalah yang pandai membaca, namun tidak faqih terhadap apa yang dia baca dari kitabullah azza wa jalla. وَكَثُرَتْ أَمْوَالُكُمْ وَقَلَّ أُمَنَاءُكُمْ. Dan ketika telah banyak harta-harta kalian, telah lapang perekonomian kalian, namun yang amanah dari kalian sedikit. Namun orang-orang yang amanah dari kalian jumlahnya sedikit. Harta melimpah ruah, yang amanah minim. Orang yang amin, benar-benar amanah, minim sekali. Waltumisatid dunia bi'amalil akhirah. Dan telah dicari dan dikejar dunia, dikejar dengan amalan-amalan akhirat. Amalannya amalan akhirat, namun dengan amalan akhirat itu, dia tidak mengejar akhirat, dia mengejar dunia. Watufuqqiha lighairid din. Dan orang telah ingin memfakihkan dirinya, faham dan mengerti, menjadi orang yang sangat faham, namun fahamnya bukan untuk sesuatu yang selain agama. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang tadi kita katakan mauquf lafzan dan marfu' hukman, karena bicara tentang masalah gaib. Dan di sini ada sesuatu yang terbalik. Dan nampak sekali ada sesuatu yang terbalik. Seharusnya sunnah yang benar, namun yang benar adalah bid'ah. Ketika bid'ah itu dirubah kepada sunnah, orang mengatakan sunnah telah dirubah menjadi bid'ah. Seharusnya yang beredar adalah pemahaman tentang agama, bukan sekedar bacaannya saja. Sekarang yang dihobikan adalah bacaannya saja. Oleh karena itu lihatlah di negeri kita, mana perlombaan akan mengertinya agama? Yang ada adalah perlombaan bacaan Al-Quran. Ya tak? Sehingga beredarlah ahli-ahli bacaan Al-Quran. Namun yang diperlombakan hanya bacaan Al-Qurannya saja. Harta melimpah ruah, akan tetapi yang amanah sedikit. Terbalik. Dicari dunia dengan amalan akhirat, terbalik. Seharusnya akhirat untuk akhirat, dan dunia kalau bisa pendukung akhirat, penopang akhirat, sarana untuk mendapatkan akhirat. Ini justru terbalik. Untuk mendapatkan dunia, sarananya amalan akhirat. Terbalik. Jadi di dalam riwayat ini ada keterangan yang menerangkan adanya keterbalikan. Ini sebagai dasar kita bergerak untuk berbicara tentang hal-hal yang terbalik di negeri kita ini, yang kita telah lihat. Namun kita bicarakan setelah kita sholat isya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki pantauan kita terhadap pola kehidupan kita di zaman ini dan melihat apa saja yang terbalik, kita bawakan dulu sebuah ayat di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarannasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama untuk patuh dan taat kepada Allah, hanifa secara lurus, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, itu adalah fitrah yang telah Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan untuk ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat ini mengatakan kepada kita, Allah ingin mengatakan kepada kita, apapun yang Allah ajarkan di dalam agama itu akan berselarasan, cocok dan serasi dengan fitrah manusia. Apa yang Allah ajarkan di dalam agama Islam, Allah katakan fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Di atas itulah Allah ciptakan manusia fitrahnya. Menunjukkan bahwa antara fitrah manusia dengan agama akan cocok. Kenapa? Karena manusia ciptaan Allah dan agama diciptakan Allah. Manusia makhluknya, ciptaannya, agama buku manualnya, manual booknya. Maka antara manual book dengan mesin ciptaan Allah bernama manusia ini, kita adalah mesin, mesin super canggih, akan berkesesuaian dan akan berjalan seiring dan selaras. Maka manakala terjadi sesuatu yang menyelisihi tuntunan, dia akan bertentangan dengan fitrah dan akan terbalik. Karena fitrah sesuai dengan agama. Manakala dirubah pola beragama, maka akan terjadi perubahan pada fitrah. Dan kalau fitrah sudah berubah, tidak gampang untuk mengembalikan kepada fitrah yang asli. Mari kita ambil satu contoh. Di tengah kehidupan kita, bahwa fitrah kalau sudah berubah, merubahnya kembali untuk asli itu sulit. Contoh, si A, si B menikah sekian tahun gak punya anak, akhirnya nekat pelihara anak orang lain. Lihat keluarga miskin, susah biaya, ayo kita bayar sekian, anakmu serahkan kami. Baik, jadi transaksi jual beli anak. Pertama anak ada pada dia, fitrahnya berkata, ini bukan anak saya, anak orang yang saya beli. Itu fitrahnya berkata. Inilah fitrah yang benar. Inilah fitrah dia. Berangsur ari, sayang, sayang, dikasih susu, anakku tercinta, terus sekian tahun berubah fitrahnya. Fitrahnya adalah anak ini menjadi anak dia. Ya tidak? Ya atau tidak ini? Berubah fitrahnya, dia melihat ini bukan anak orang lain lagi, anak dia. Karena setiap hari dia coba untuk merubah fitrah itu. Hanya karena syahwatnya ingin punya anak. Qadarullah, ketika anak itu sudah berusia SMP, SMA dan betul-betul sudah dianggap anak sendiri, sama ayahnya dipeluk, dicium, setiap dipeluk, dicium, berdosa ayah itu, berdosa anak itu. Setiap hari anaknya buka aurat, anak perempuan itu buka aurat di depan ayah yang telah mengangkatnya atau yang telah membelinya. Setiap hari anak itu berdosa, orang tua itu berdosa. Kalau dia laki-laki, ibu yang mengangkatnya setiap hari nampak aurat di dalam rumah itu karena sudah dianggap anak sendiri, anak itu berdosa, ibu itu berdosa. Berada di sebuah ruang tamu berduaan, ibu dan anaknya laki-laki, anak angkatnya laki-laki itu, dua-duanya berdosa dalam kurun waktu berjam-jam karena fitrahnya telah berubah. Kemudian disentakkan dia oleh sebuah pengajian, tidak boleh yang seperti itu, dan anak ini tidak boleh dinisbatkan kepada kita, dan itu yang telah kita lakukan, disembunyikan siapa orang tua aslinya, lalu kemudian data-datanya dibuat anak kita. Sehingga anak ini tahu ayahnya adalah suami kita dan ibunya adalah istri kita. Ketika datang pengajian itu bingung. Dan untuk mengembalikan lagi kepada fitrah yang asli sulit. Jauhkan dia dari kehidupan Anda. Jangan pernah dia ada di rumah dalam keadaan Anda menutup, membuka aurat. Jangan pernah berkhulwat dengannya. Jangan pernah bersalaman dengannya. Bukan berat. Anda sudah merubah fitrah Anda. Anda sendiri yang telah merubah fitrah Anda itu. Ini contoh. Bahwa fitrah kalau sudah berubah, sulit untuk mengembalikan kepada fitrah yang asli. Jadi agama Allah adalah agama fitrah. Dan agama Allah tidak akan bertolak belakang dengan fitrah manusia. Namun manakala manusia telah merubah agama itu, dan bertahan di atas agama yang salah itu, maka berubah pula lah fitrah manusia. Ketika fitrah itu telah berubah, maka mengembalikannya kepada fitrah yang aslinya bukan pekerjaan mudah. Mari kita lihat beberapa hal dalam kehidupan kita, dan kita mencoba untuk memaparkannya sekuat kemampuan kita dengan susunan-susunan yang kita buat, sekuat kemampuan kita dan dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apabila kita berbicara detail, itu tidak akan bisa. Karena saking banyaknya penyelisihan manusia sekarang dari agamanya, dan larinya pola hidup manusia dari agama, dan semua itu keterbalikan. Semua itu suatu yang terbalik. Kenapa kita merasa sulit sekarang hidup di alam kita sekarang? Karena sudah banyak yang terbalik. Itu maka kita katakan susahnya hidup di negeri yang terbalik. Kenapa susah jadi pedagang yang jujur sekarang? Coba susah. Kenapa susah jadi pedagang yang jujur? Karena sudah terlalu banyak pedagang yang tidak jujur. Kenapa susah jadi pegawai yang jujur? Yang pegawai geleng-geleng dia. Maksudnya enggak tahu geleng-geleng itu maksudnya apa, kena itu atau apa, enggak paham saya. Hah? Harusnya kok ngangguk kayaknya. Harusnya ngangguk bukan geleng ya. Harusnya ngangguk lah, jangan geleng lah. Oh, benar. Kenapa susah jadi pegawai sekarang jujur? Karena ketidakjujuran itu telah menyelimuti kepegawaian. Orang sekarang menceritakan kepada saya, kita ingin menjadi seorang pegawai yang tidak terima amplop aja sekarang udah susah. Bayangkan susahnya hidup di negeri terbalik ini. Hah? Seharusnya kan gampang kan? Artinya relasi-relasi para instansi-instansi pemerintah harusnya senang dong ada pegawai-pegawai yang tidak mau terima amplop. Sekarang malah susah. Ketika kita tidak mau terima amplop, kita dikecam, kita diganakan, kita disampaikan begini, begitu, kalimat-kalimat yang aneh, nyeleneh, keluar dari klien, dari sahabat kerja dan semacamnya. Loh kok sesulit itu? Iya. Sulitnya karena Anda hidup di negeri yang terbalik. Yang seharusnya, yang susah itu orang yang mau terima amplop. Maksudnya adalah sogok-sogokan itu maksudnya. Sogok menyogok itu yang susah, harus sembunyi-sembunyi, harus dirahasiakan, harus dibeginikan, jangan sampai ketahuan. Gitu? Sekarang terbalik, yang enggak menerima amplop susah hidupnya. Dikecam oleh kawan-kawan, kamu sok suci, kamu sok ini, semua orang juga begitu. Allah kamu, agama kamu kayaknya sesat ini. Lari-larinya kemana? Ini gara-gara ngaji di RJ ini. Begini ya. Subhanallah. Subhanallah. Disalahkan RJ karena dia sudah mulai tidak mau terima amplop. Ini gara-gara kamu teman sama orang-orang jenggotan ini kayaknya. Nah, jenggot lagi yang salah. Hah? Kesulitan hidup itu datang dari mana datangnya? Dari pola yang sudah terbalik. Sehingga terbaliknya pola itu yang tidak sesuai dengan agama Islam dan dia menyeluruh sehingga membuat yang berada di atas pola yang benar akan kewalahan berhadapan dengan saking banyaknya yang tidak berada di atas pola yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan segala isinya untuk kita manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi semuanya. Semuanya Allah ciptakan untuk kalian hai manusia. Allah ciptakan bumi beserta isinya. Apa isi bumi ini? Ya, isi ini udah kita udah tahu udah apa isi bumi. Mau emas, mau perak, perkebunan, rumah, mobil, apa saja yang ada di bumi ini Allah ciptakan, kata Allah, untuk kalian wahai manusia. Manusia membaliknya, dia hidup untuk dunia itu. Terbalik ini, Pak. Terbalik ini, Bu. Yang ada di dunia ini Allah ciptakan untuk kita. Kita yang di atas, dia di bawah. Dia karyawan kita, dia menservis kita. Dan dia harus difungsikan untuk pendukung kehidupan kita. Dan jangan sebaliknya, jangan dibalikkan, jangan kita yang hidup untuk dia. Jangan kita hidup untuk pangkat. Pangkat itu untuk kita, bukan kita yang untuk pangkat. Jangan kita hidup untuk emas dan perak, untuk dolar dan ringgit, untuk rial dan rupiah. Jangan. Karena memang rupiah itu Allah ciptakan untuk manusia, bukan manusia yang diciptakan untuk rupiah. Mobil Allah ciptakan untuk kita. Maka jangan kita hidup untuk mobil. Sore hari hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Asik nyuci mobil. Dianya belum mandi. Tuh. Ini salah satu pola yang di dalamnya bisa kita tangkap, kamu hidup untuk mobil, bukan mobil yang hidup untuk kamu. Peduli apa mobil belum dicuci, nanti aja cuci, saya belum mandi kok. Mandi dulu kita, sholat dulu menghadap Allah, lapang hati, tenang. Mobil gimana mas? Udah sewa aja orang, duit diciptakan untuk kita kok. Nah, bayar, udah selesai. Ya toh? Untuk apa? Cari duit kemudian mandikan mobil azan maghrib, kitanya belum mandi. Ini fenomena ini ada di tengah-tengah kita. Di tengah manusia. Ada manusia yang hidup untuk dunia. Dia hidup untuk menumpuk-numpuk hartanya. Bangga dengan hartanya semakin besar, rekeningnya semakin menumpuk. Dia korbankan untuk tumpukan rekening itu kesehatannya. Lihat, dia tidak tidur berhari-hari untuk itu. Lihat, dia minum khamar, dia berzina untuk itu. Karena kliennya kalau tidak diservis seperti itu, tidak mau tanda tangan MOU. Dan itu merusak. Dia tinggalkan anak istrinya berbulan-bulan untuk itu. Banyak yang kita korbankan dari hidup ini, banyak yang kita korbankan dari diri kita untuk harta itu. Untuk harta, dan dia konotasinya adalah dunia, dunia dan segala perhiasannya. Padahal yang fitrah Allah, yang Allah ciptakan kita dan bumi ini, bahwa bumi ini Allah ciptakan untuk kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita yang kemudian menjadi budak untuk bumi ini. Bumi yang saya maksud adalah bumi dan isinya. Salah seorang di antara orang yang kita kenal bercerita tentang masa lalunya ketika tidak kenal agama Allah. Bagaimana dia dengan pola kerjanya. Dia katakan, saya direktur. Saya yang pertama kali masuk kantor. Direktur pertama kali masuk kantor, Pak. Cleaning service belum datang, saya udah datang. Tuh, coba lihat tuh. Orang udah pada pulang jam 5, jam kerja habis. Saya baru pulang jam 10 malam. Yang punya duit dia. Yang gaji-gaji karyawan dia. Karyawan belum datang, dia udah datang. Karyawan udah pulang, 4 jam setelah itu, 5 jam setelah itu dia baru pulang. Meninggalkan istri berbulan-bulan, anak berbulan-bulan. Ketika meninggalkan istri berbulan-bulan itu, benar-benar fokus untuk kerja di kantor, dan kantornya dijadikan di sebuah hotel supaya tidak ada urusan-urusan lain yang mengganggu. Semua handphone dimatikan dan tidur hanya 2 atau 3 jam sehari, sisanya untuk bekerja. Waduh ma, kalau dulu untuk tahajud udah sekelas para tabiin kami ini Ustaz, gitu. Tidur cuma 2 jam 3 jam sehari. Kan di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji, sangat jauh tulang rusuk mereka dari tempat tidur. Kalau kami dulu untuk beribadah ini tidurnya hanya 3 jam 4 jam sehari, 2 jam 3 jam sehari, sisanya untuk ibadah, udah kami ini memang kelas-kelasnya tabiin ini kayaknya ini. Kita ngatakan kelas sahabat enggak berani gitu. Namun setelah kenal agama sudah bisa masuk kantor jam 9 pagi dan pulang kantor jam 3 siang. Enak kan agama itu. Ngatur hidup kita normal, ini hidup yang normal. Kita gaji orang, suruh dia datang jam 7, setengah 8 masuk, kita jam 10, dia siap-siap dulu, baru kita datang. Gitu Pak. Ini normal ini. Tapi kalau masuk kantor jam 7, keluar jam 10 malam, kita yang buka kantor, kita yang nutup kantor. Yang terjadi adalah, banyak dalam kehidupan kita di manusia yang kita lihat ini, dia hidup untuk dunia. Dan ini terbalik. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah. Celaka budak-budak dinar. Dinar diciptakan untuk menjadi budak dia. Ternyata dia yang membudakkan dirinya kepada dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka budak-budak dirham. Dirham diciptakan untuk dia, menservis dia. Namun ternyata dia yang menservis dirhamnya. Ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. Khamilah dan khamisah adalah jenis pakaian. Satunya selimut dan satunya pakaian biasa. Celaka mereka. Pakaian dan selimut diciptakan untuk manusia, bukan manusia yang diciptakan untuk pakaian dan selimut. Kata Nabi Ta'isa wantakas, celaka dia dan terbalik hidupnya. Lalu Nabi doakan, fa idza syika falan tuqis. Kalau ini pola hidup manusianya, kalau inilah hidup seorang manusia, kalau manusia itu hidup hanya untuk dinar, hanya untuk dirham, hanya untuk selimut dan pakaian, kata Nabi, kalau orang seperti ini ditusuk duri, semoga duri itu enggak bisa keluar dari tubuhnya. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya enggak berat-berat, cuman duri aja masuk tubuh enggak keluar-keluar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, apa yang perlu terlalu kita korbankan dari hidup kita itu untuk dunia? Apa sih? Kenapa dunia itu begitu spesial di hati kita sehingga kesehatan kita harus kita korbankan, anak-anak harus kita korbankan, istri harus kita korbankan. Di dunia perdagangan, di dunia lobby-lobbyan, tidak sedikit orang mengorbankan istrinya untuk keberhasilan bisnisnya. Dan di dunia perdukunan, tidak sedikit orang mengorbankan anaknya demi jin dan setan itu mau menservis dirinya, sehingga anak menjadi anak tumbal. Salah seorang di antara mereka kedengaran oleh anaknya bercerita, dia bercerita sama istrinya, tapi kedengaran oleh anaknya yang lain, anaknya yang tidak jadi tumbal. Ketika mereka bercerita, ya sudah gak apa-apa, yang satu itu saja kita korbankan, toh kita masih punya anak yang lain. Ini bukan cerita yang saya buat-buat, namun ini cerita yang saya alami sendiri. Hidup di dunia perdukunan klinik, hidup yang terbalik. Semuanya untuk dunia. Dia ingin ketika dia berbicara semua orang mendengar. Ketika dia marah semua orang takut. Ia takutlah ketika dia marah jin itu berdiri di depan badannya besar tinggi. Apa orang gak takut? Sebenarnya takut bukan karena dia. Takut karena ada orang lihat di atas dia itu jin besar tinggi hitam. Ya takut orang. Namun dia mengira bahwa dialah yang telah ditakuti manusia. Tertipu. Dan semua itu dilakukan karena dunia. Alasannya bahwa persaingan dalam dunia kerja terlalu ketat. Dan saya bukan seorang putra daerah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masuk ke dunia perdukunan, masuk ke dunia syirik, masuk dunia penghambaan diri kepada makhluk-makhluk halus seperti jin, kepada jin dan yang lainnya, menyembah-nyembah jin itu. Semuanya untuk dunia. Betapa seringnya orang-orang yang ingin harta pergi ke dukun. Dihancurkan agamanya semua demi harta. Pergi dia kepada pedagang, pergi kepada orang-orang yang dikatakan orang pintar oleh dia. Pergilah dia, katanya ada di gunung sana, di gunung sini, pergi ke situ. Mbah, apa? Saya ingin usaha saya maju. Saya ingin pelanggan saya setia. Saya ingin mengalahkan rival-rival saya. Oh, gampang. Gampang, saya ada mantra khusus untuk itu. Percaya saja. Maharnya emas sekian. Sebut dulu mahar oleh dia. Syaratnya ini. Di antaranya emas, entah 3 emas atau 5 emas, terserah. Gantung. Dengan bangganya dia membawa alat ini untuk diletakkan di tokonya, digantungkan di sana, diletakkan di depan rumahnya, ditebarkan di depan tokonya. Enggak sadar apa? Dukun itu aja rumahnya reot. Dukun yang dia datangi itu, Pak, rumahnya reot. Dan dia sengaja jualan tangkal ini untuk dapat emas tadi yang maharnya tadi itu loh. Mbok ya mikir, kita minta duit kepada dukun yang punya tangkal duit yang luar biasa. Dia punya magnet duit yang luar biasa. Kalau dia punya magnet duit, kenapa rumahnya reot? Oleh karena itu orang sudah meninggalkan dukun-dukun seperti ini, pindah ke dukun-dukun kaya sekarang, Pak. Pindah dari Cigak ke Baru, kata orang Minang. Logika manusia sudah mulai berbicara normal. Kalau kamu punya magnet duit, rumah kamu tidak seperti ini. Orang sudah mulai pindah kepada dukun-dukun kaya sekarang, Pak. Ya, soal kaya miskin sama saja sebenarnya. Tapi logika manusia sudah mulai sedikit sehat gitu. Terbalik hidupnya, hanya untuk dunia. Dikisahkan oleh saudara-saudara kita yang tinggal di Jawa, itu katanya di Sragen ada sebuah gunung yang namanya Gunung Kemukus. Di atas Gunung Kemukus itu ada sebuah kuburan panjang, kuburan tua, yang diyakini kuburan wali. Tapi sampai sekarang wali apa enggak ketahuan. Yang pasti wali murid. Diyakini kuburan ini melanggengkan karir, mempertahankan karir, meningkatkan karir. Itu yang dipertahankan. Ada bulan-bulan tertentu datang ke tempat itu. Lalu kalau kemudian mempersembahkan sesuatu di sana dan melakukan aktivitas-aktivitas ritual-ritual tertentu di sana, itu akan melanggengkan jabatan kita. Artinya tidak tergeser dari kepala dinas, dijamin, tapi ada syaratnya. Kesana harus bawa istri. Selesai melakukan ritual itu, saling berganti pasangan. Kalau ini saya tidak tahu asli, tapi diceritakan kepada saya oleh orang-orang yang mengerti. Dan saya yakin orang-orang itu tidak berdusta. Iya, nasib. Nasib orang-orang yang telah mempertuhankan dunia, sehingga dia korbankan segala sesuatu yang paling berharga dari dirinya, dari hidupnya, untuk dunianya itu. Bagi seorang lelaki normal, bagi seorang jantan sejati, istri disetubuhi orang ini adalah perkara paling parah yang ada dalam hidupnya. Dan ini lelaki sejati. Dan kehilang dia kelakian sejatinya itu hanya karena dunianya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, kalau kalian talak istri kalian, tidak boleh kalian usir dia dari rumah kalian sampai selesai masa iddahnya. Biarkan dia tinggal di rumah kalian, kecuali kalau kesalahan mereka berzina. Silakan lihat surat Talak. Kalau kesalahan mereka berzina, hari itu ketahuan, hari itu usir dia dari rumah. Hari itu ditalak, hari itu diusir dari rumah. Ini fitrah. Seorang lelaki, seorang suami, hal yang paling parah dalam hidupnya adalah kalau istrinya sudah selingkuh. Namun itu dilakukan orang di depan matanya dengan pengetahuannya, dengan ikhlasnya, gitu loh. Subhanallah. Dan semua itu untuk dunia. Lihatlah sekarang ini, manusia-manusia yang hanya hidup untuk dunia, yang tidak kenal sholat, tidak kenal puasa, tidak kenal membaca Al-Quran, untuk dunianya. Ini adalah keterbalikan yang luar biasa, dahsyat di zaman kita sekarang. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib menasihatkan, kunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anaknya akhirat, janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia. Hiduplah untuk akhirat, jangan hidup untuk dunia. Dan di bawah keterbalikan dunia ini, bahwa dunia diciptakan sebenarnya untuk kita, lalu manusia terbalik, dia yang seolah-olah diciptakan untuk dunia, ini cerita panjang yang tidak akan berhenti kalau kita lanjutkan. Di bawah topik yang satu ini berkumpul jutaan cerita. Dan saya yakin dan percaya, semakin tua umur seseorang di dunia, semakin tua pengalaman hidup seseorang, semakin banyak cerita ini dia dapatkan. Namun dia kembali kepada satu titik, yaitu telah terbalik bahwa dia hidup untuk di dunia, padahal dunia itu dihidupkan untuk dia. Belum berapa lama kita mendengar cerita orang tua memenjarakan anaknya gara-gara uang. Harusnya orang tua cari uang untuk melepaskan anaknya dari penjara, Pak. Iya kan? Harusnya yang terjadi fitrah adalah orang tua cari uang, ngutang sana sini, untuk apa? Untuk menebus anaknya dari penjara. Namun ini enggak. Dia penjarakan anaknya gara-gara uang. Apa yang terjadi pada orang ini? Kenapa dia begitu terbalik kebapaannya? Jawabannya adalah dunia. Jadi dunia telah membuat segala sesuatu terbalik. Berikutnya, yang telah membuat banyak keterbalikan adalah riba. Riba telah membolak-balikkan isi dunia ini. Sadar atau tidak sadar, percaturan ekonomi riba yang telah mengakar di mana-mana dalam kehidupan kita, tak terasa dunia kita ternyata telah terbalik oleh riba itu. Apa saja yang terbalik yang telah dilakukan oleh riba? Pertama, di dalam agama kita, hidup itu jauhi ngutang. Sementara dengan riba, kita ditawari utang, dipermudah utang. Sehingga slogannya mengatasi masalah tanpa. Lihatlah, saking mudahnya sekarang riba itu, di mana-mana pamfletnya beredar. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Anda butuh uang cepat? Proses gampang? 15 menit cair? Seharusnya kita persulit hidup kita untuk tidak berhutang. Karena ketika Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk tidak berhutang, Allah tahu disitulah fitrah kita akan nyaman. Namun sekarang fitrah itu sudah banyak terbalik. Ustadz, kalau kita enggak kredit rumah, kapan lagi kita punya rumah, Ustadz? Daripada bayar sewa rumah tiap bulan, mendingan kredit. Hitung-hitung sewa rumah, 15 tahun jadi rumah kita. Tuh. Itu pola orang sekarang, Pak. Iya atau tidak ini? Atau saya ngomong kosong mungkin? Yang saya tahu begitu pola hidup orang sekarang. Seorang pegawai negeri diterima keluar SK. Saya katakan kepada kakak saya, jangan sekali-kali digadaikan ke bank untuk terima uang. Diketawakan sama teman-temannya. Diketawakan sama teman-temannya. Punya. Bodoh kali katanya, ada SK gak digadaikan, bodoh katanya. Subhanallah. Teman-temannya Masya Allah. Hah? Dapat mobil Avanza baru. Ya ini, hah? Dapat bangun rumah baru. Apa yang terjadi kemudian hari setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Teman-teman yang punya mobil baru, rumah baru, pinjam uang kakak saya untuk biaya makan bulan ke bulan. Lalu siapa yang kaya? Siapa yang kaya? Yang tidak punya hutang yang kaya, Pak. Akhirnya makan untuk anak diperketat. Bukan diperketat pola kesehatannya, diperketat jumlahnya. Supaya bisa cukup uang ini, uang 15 tahun ini akan segini terus kita terima uang ini. Cukup untuk bulan ke bulan. Tuh lihat tuh. Sempit hidup kita bertahun-tahun karena utang. Padahal kalau kemudian terima gaji 5 juta, 6 juta, sewa rumah cuma 1 juta sebulan, 1 juta udah lumayan kan Pak kan? Mah, udah mewah itu 1 juta sebulan itu sewa rumah, masih banyak sisanya untuk makan. Akhirnya kita hidup merasa lapang. Uang untuk makan cukup, sisanya untuk ditabungkan. Syukur-syukur kalau tabungan itu melebihi angkanya kemudian bisa beli mobil. Atau bisa beli tanah dulu, kemudian bangun perlahan sesuai dengan kemampuan. Sekarang orang enggak, Pak. Begitu dapat, langsung. Katanya sekolahnya langsung disekolahkan SK itu katanya. Ya. Gitu. Istilah orang sekarang, SK itu langsung disekolahkan. Memang setan ini berusaha untuk membuat kalimat-kalimatnya itu enggak anu, Pak. Enggak terlalu vulgar gitu, supaya didekati gitu. Jadi SK sekolah disekolahkan. Sogok uang pelicin apa namanya. Untuk zina selimut, uang selimut. Gitu-gitu. Kita ambil ini dari pola kehidupan harian yang kita dengar dari kaum muslimin. Terbalik sudah. Agama kita mengatakan jangan berhutang, kecuali kalau memang harus berhutang, ya berhutang, tapi usahakan untuk tidak berhutang. Berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan saya dari jebakan hutang. Min ghalabatid dain, terjebak oleh hutang. Nah, sekarang enggak. Hari gini enggak minjam ke bank, apa kata dunia? Terbalik, Pak. Pola yang sudah terbalik. Ditawarkan ke kita kartu kredit salah satu bank syariah. Datang ke rumah kita nawarkan kartu kredit. Subhanallah. Ini kredit syariah, Ustaz, katanya. Syariah, kredit syariah. Kartu kredit syariah. Syariahnya gimana? Ya udah, Ustaz belanja pakai duit ini, kapan bayar pun, enggak telat pun, enggak ada pakai tambah-tambah. Dimudahkan kita untuk berhutang. Saya katakan, Pak, saya tahu agama kita nyuruh kita jangan berhutang. Bapak nawarkan hutang ke saya. Salah. Bagaimana kita hidup ini supaya kita lepas dari jebakan-jebakan yang seperti itu? Dan apa yang membuat pusing banyak orang rumah tangga muslim sekarang? Salah satu jawabannya utang. Itu gak bisa dipungkiri. Sampai pengusaha-pengusaha besar, utang. Seorang pengusaha tambak, seorang pengusaha kolam ikan yang sangat besar, saya kenal di salah satu kabupaten yang ada di provinsi kita ini. Ketika diskusi-diskusi, ternyata dia untuk tambaknya itu dia terpaksa harus, kata dia terpaksa harus minjam. Kalau enggak cukup. Sampai panen. Begitu panen, tomboki. Saya bilang, cobalah keluar dari pola riba itu. Dia nanya, balik nanya. Caranya gimana, Ustaz? Cari orang-orang saudara-saudara bapak itu yang punya harta, bagi hasil dengan dia. Jawaban bapak itu, saya pebisnis ikan terbesar di sini, Pak Ustadz, katanya. Kalau saya sudah begini, apalagi yang lain, dia bilang. Apalagi yang lain, polanya sama. Subhanallah. Riba ini membalikkan dunia. Padahal orang yang berhutang gak mau disolatkan Nabi. Wafat berhutang, Nabi gak mau sholatkan. Sampai ada yang menjamin hutangnya dibayar. Baru Nabi mau menyolatkan orang yang berhutang. Baru Nabi mau menyolatkan. Kalau kemudian ada yang menjamin akan membayarkan hutang. Ini menandakan bahwa berhutang itu tidak bagus dalam agama kita. Dan ketika dalam agama kita mengatakan hutang tidak bagus, fahamlah kita bahwa fitrah kita, kenyamanan kita, keasikan kita hidup di dunia, kenikmatan dunia ini, salah satu pendukungnya, saya hidup tidak ada hutang. Justru sekarang kita dididik cara berhutang yang baik gitu loh. Cara berhutang yang benar gitu. Itu juga persaksian salah seorang saudara kita. Didik bagaimana cara berhutang, setelah kita dapat yang kita mau, masih sisa uangnya untuk kita kelola. Nah, itu caranya seperti itu. Gimana caranya gitu. Dibuat cara seperti itu, diseminarkan bahkan. Dan itu banyak peminatnya, Pak. Terbalik. Berikutnya yang dibalik oleh riba adalah, semoga yang saya katakan benar, fitrah manusia di permukaan bumi, yang miskin minjam ke yang kaya, yang kaya minjamin yang miskin. Dengan program riba dibalik, yang kaya minjam ke yang miskin. Gimana caranya yang kaya minjam ke yang miskin? Coba lihat, Pak. Yang nabung saya uang cuma 5 juta, Bapak 3 juta, yang lain 15 juta, yang lain 25 juta. Ini yang nabung banyak orang. dipinjam oleh Lim Shilong 1,3 triliun. Uang siapa itu yang dipinjam oleh dia itu uang siapa? Uang bank? Uang bank dari mana? Kalau bukan uang, nasabah. Nasabah yang tidak bisa meminjam itu. Karena tidak ada yang bisa dia jaminkan, dia bukan orang kaya. Namun meletakkan uang 10 juta di rumahnya, dia sudah takut. Itu satu-satunya uang yang dia punya. Kalau diambil maling, hancur dia katanya. Akhirnya masuk bank, 10 juta, 15 juta, 25 juta, 21 juta, 19 juta setengah. Numpuk di bank, uang yang sangat banyak dipinjam oleh orang-orang kaya. 3 miliar, 5 miliar, 36 miliar dipinjam oleh pengusaha-pengusaha kaya. Belaga lagi orang kaya sama orang miskin. Padahal dengan harta kita dia bisa usaha. Lihat keterbalikan yang nyata. Dan bank tidak akan pinjamkan kecuali kepada orang kaya. Nggak ada cerita bank mau pinjam orang miskin. Maka terjadi keterbalikan yang dahsyat. Oleh karena itu dilarang riba oleh Allah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli. Ini yang sesuai dengan fitrah. Dan Allah mengharamkan riba karena itu terbalik, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Belum lama ini kita ke Bukit Tinggi, dapat cerita susahnya showroom-showroom yang jualan cash. Saya gak bisa lagi jualan cash, Ustaz, dia bilang. Susah sekali. Kenapa demikian? Kalau saya beli dari Jakarta 100 juta, tentu saya harus jual 110, 107, 115 kalau bisa-bisa. Sekarang showroom-showroom dengan cara riba itu beli di Jakarta 100, dia jual 100. Lalu untungnya dari mana? Dari pelaku riba. Karena ketika ada orang yang membeli 100, dia jual 100, kemudian konsumen mengambil 100 itu dengan syarat tidak cash, harus melalui finance. Lalu kemudian dia pergi ke finance, finance mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Keuntungan yang berlipat ganda dari riba itu diberikan 15 juta ke yang punya mobil. Berarti dia jual sebenarnya 100 juta plus dapat untung riba 15 juta. Akhirnya showroom-showroom yang tidak pakai finance mulai gulung tikar atau bersabar. Antara dua. Kalau enggak gulung tikar, bersabar. Salah seorang teman kita di Pekanbaru belagak pergi ke showroom sepeda motor beli mobil motor cash. Enggak ada, Pak, katanya. Enggak ada motor cash di sini. Itu untuk kredit. Tuh, lihat tuh, terbalik dunia kita sekarang udah. Kalau dulu-dulu susah cari kredit, Pak. Jangankan bapak-bapak yang sudah berumur 60-an, saya saja yang berumur 30 sekian, saya masih ingat dulu susah cari kredit, Pak. Dulu susah cari kredit, sekarang susah nyari cash. Bapak mau cash, Pak? Inden, Pak, 4 bulan ya. Yang itu untuk kredit, Pak, dia bilang. Dia belagak pergi, mentang-mentang ada duit waktu itu dia belagak. Dia sudah bayangkan pulang-pulang bawa motor baru ini. Bawa duit cash di ranselnya. Ada, dapat. Apa enggak kebalik itu? Kita punya uang, pengen bayar. Nih, saya ambil motornya. Enggak ada, Anda harus utang dulu. Tuh utang tempatnya, ngutang sana. Duit cashnya sempurna. Enggak, kami enggak jual cash. Kalau mau jual cash, masuk dulu inden, 4 bulan lagi baru dapat. Apa enggak terbalik dunia dengan pola yang seperti ini? Tak terasa, tapi terbalik sudah. Namun aneh bin ajaibnya, ini dianggap orang sekarang kemudahan. Kemudahan bertransaksi, kemudahan berbisnis, bla bla bla bla bla. Kalau memang itu mudah, pasti Allah syariatkan. Karena Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian seluruh kemudahan, al-yusra. Dan Allah tidak menginginkan untuk kalian seluruh kesulitan. Berhubung Allah tahu itu sulit, maka Allah haramkan. Karena Allah sayang kepada kita. Namun karena kita tidak tahu, kita merasa yang sulit itulah yang gampang itulah yang sulit. Terbalik pola hidup. Kita hidup bermuamalah. Di dalam agama kita disuruh amanah. Karena di dalam amanah itulah fitrah manusia. Namun manusia membalikkannya. Amanah ditinggalkan, dipindahkan kepada lawannya, khianat. Akhirnya dengan pola seperti itu, hancur amburadul pola kehidupan manusia. Amburadul. Kita disuruh berhusnuzon. Namun setiap bertransaksi dalam dunia sekarang ini, justru manajemennya suruh suuzon dulu. Ya kan? Suruh suuzon dulu. Mungkin kamu dikerjain, mungkin kamu akan ditipu, mungkin kamu akan dibeginikan. Kenapa? Karena hilang amanah. Sudah hilang amanah dalam transaksi. Sudah hilang amanah dalam timbangan. Sudah hilang amanah dalam perjualan-perjualan, perdagangan-perdagangan. Sehingga tidak ada lagi keinginan seorang pedagang ingin memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. Sudah tertutup pintu kasih sayang. Sehingga sesuatu yang memberikan mudarat kesehatan yang berat kepada orang yang akan memakannya harus dikerjakan demi keuntungan duniawi. Hilang amanah. Amburadul pola kehidupan kita. Akhirnya pengawet-pengawet berbahaya dimakan oleh anak kita setiap hari. Zat-zat beracun singgah dalam sayur-mayur kita tiap hari. Zat-zat pewarna berbahaya masuk di dalam makanan kita hampir tiap hari. Semua itu karena manusia telah terbalik. Allah suruh amanah, dia khianat. Saya sampai-sampai ingin berniat, Pak, tapi sampai sekarang belum saya lakukan. Berniat kemana-mana bawa timbangan. Sudah ada niat saya kemana-mana bawa timbangan. Begitu beli duku 2 kilo, timbang dulu depan mobil saya. Oh, enggak sampai, Pak. Saya beli 2 kilo, ini baru 1 kilo 700. Saking merajalelanya pencurangan dalam timbangan. Ibu saya paling peka dalam masalah ini. Karena ibu saya pedagang. Jadi tangannya itu sudah tahu ini 2 kilo, ini 3 kilo itu. Sudah tiap hari nimbang, Pak. Gitu. Jadi suatu saat beli buah-buahan, beli 2 kilo gitu kan. Ini baru 1 kilo 7 on ini, dia bilang. Udah 2 kilo, Mak. Ah, jangan kamu bohong lagi. Ah, Mak pedagang, kan ini ditambah lagi. Ya. Baalai, Mak, gitu kehidupan awak. Manusia sekarang seperti itu. Saya punya seorang pengusaha, kenal seorang pengusaha yang sekarang sudah mulai rajin kepada agama Allah. Dari dia saya katakan, sebagai pengusaha saya seorang pedagang, mendagangkan barang saya, tetap yang punya saya tetap harus nomor satu dikatakan, gak bisa nomor dua. Walaupun saya tahu yang punya saya bukan nomor satu. Tetap harus dikatakan kecap saya nomor satu. Bukankah ini khianat? Khianat. Demikian juga amanah yang hilang di tengah struktur pemerintahan. Berganti dengan khianat telah merubah pola kehidupan di permukaan bumi ini yang sangat banyak. Dan ini kita tidak terlalu berani untuk masuk ke dalam kancahnya. Karena takut ada yang tersinggung. Lalu kemudian menyuruh tidak boleh lagi ceramah yang namanya Maududi Abdullah. Cukuplah saya memberikan isyarat. Dan itu sudah diketahui, sudah menjadi rahasia. Namun saking rahasianya semua orang tahu. Gitu. Saking rahasianya disebut rahasia umum. Semua orang tahu. Rahasia apa itu semua orang tahu? Sehingga dengan khianat yang ada dalam menjalankan tugas kenegaraan itu, Pak, terbaliklah pola hidup di permukaan bumi. Di antara yang terbalik adalah Ketika kita ngasih orang miskin, kita kasih 2.000, 5.000, 10.000 itu udah tinggi rasanya ngasih orang miskin. Tapi begitu memberi kepala dinas 50 juta, 150 juta, mbok orang kaya jangan dikasih, orang kaya dikasih 5.000, 2.000, dia duitnya banyak. Ini orang miskin, kasih 300 juta, Pak. Karena dia duitnya gak ada. Harusnya gitu kan, dibalik kan. Maaf Kak, kepala dinas, Bapak udah kaya, gak perlulah, uang 300 juta bagi Bapak gak ada apa-apanya, udah 3.000 aja Pak ya. Di dalam agama kita ke orang kaya jangan ngasih banyak. Kasih banyak ke siapa? Orang miskin. Itu dalam agama kita, Pak. Dalam fitrah manusia, orang tidak punya uang dikasih uang banyak-banyak supaya dia punya uang. Orang sudah punya uang banyak ngapain lagi dikasih uang? Justru dia yang harus ngasih uang. Sekarang dengan pola tidak amanah ini terbalik pola kita sudah. Amburadul. Akhirnya dalam kardus Indomie ada uang 1 miliar. Itu aja udah terbalik gitu. Seharusnya 1 miliar bukan dalam kardus Indomie seharusnya. Tapi begitulah. Dunia yang sudah terbalik ini. Pola yang sudah terbalik ini. Semua karena hilang titik amanah. Amanah hilang dari kehidupan. Sehingga yang orang udah betul-betul amanah itu akan sulit. Sebenarnya amanah itu gampang dan ringan. Namun yang membuat dia sulit, dia sedang mengelawan arus terlalu banyaknya orang yang tidak amanah. Sebenarnya amanah itu paling ringan. Tidak amanah, amanah. Yang paling gampang amanah. Namun karena justru yang punya amanah ini satu, yang tidak amanah sekian banyak, dia melawan arus orang yang tidak beramanah. Sebenarnya beratnya di melawan arus dan bukan di amanahnya. Beratnya ada di mana? Di melawan arusnya dan bukan di amanahnya. Amanah itulah yang ringan. Tidak amanah itulah yang berat. Oleh karena itu Allah suruh kita amanah agar hidup kita ringan. Dan Allah larang kita tidak amanah agar hidup kita tidak berat. Namun manusia meninggalkan amanah sehingga memilih hidup berat. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa serba cukup, sudah kaya, serba bisa. Wa kadzdzaba bil husna. Lalu dia mendustakan akhirat yang di dalamnya ada surga yang husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan permudah hidupnya menuju yang sulit-sulit. Oh, coba lihat tuh. Kami akan permudah dia untuk melakukan yang sulit-sulit. Yang sulit yang dia kerjakan. Yang sulit yang justru mudah bagi dia. Berbeda dengan orang yang bertakwa. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan permudah dia menuju jalan yang mudah. Dengan hilangnya amanah, akhirnya transaksi-transaksi manusia harus pakai buku isbatat dalam bahasa Arab, apa dalam bahasa kita, kepemilikan. Soal, contohnya mobil harus ada bukti kepemilikan mobil, BPKB. Apa tuh? Bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Itu sebenarnya karena sudah hilang amanah itu. Karena sudah kehilangan amanah, segala sesuatu harus dibuktikan melalui buku-buku kepemilikan. Akhirnya buku kepemilikan ini membuat amburadul kehidupan kita. Kenapa? Yang mahal bukunya bukan barangnya. Ada sepeda motor bagus, kita rawat dengan baik, keluaran tahun tinggi, kita baru pakai setengah tahun, kita mau jual ke showroom sepeda motor, setelah dia lihat, tes, waduh Pak, kalau begini mobilnya, saya berani beli 15 juta. Oh ya, begitu ya. Naik sedikit dong. Berapa Pak maunya? Saya maunya 18 juta, nego, dapat 17 juta. Negosiasi 13 juta. Setelah pemilik showroom ini mau berani beli 17 juta, kita katakan, sayang Pak, BPKB-nya hilang. Ya sudah, saya beli 1 juta setengah. Oh. Akhirnya dia beli 1 juta setengah. Berarti BPKB-nya harganya berapa? 15 juta. setengah. Harga BPKB aja 15 juta setengah. Hilang harga barang, hilang harga benda, kembali kepada harga kertas. Ini aneh ini. Ini sebenarnya aneh dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu di zaman Rasul tidak ada PPKB-PPKB-an. Karena yang ada barang, harga barang asli. Enggak ada harga kertas. Namun karena amanah sudah hilang dalam kehidupan kita, segala sesuatu harus punya kepemilikan, dan yang mahal itu kertasnya. Yang mahal itu kertasnya. Tanah yang mahal itu kertasnya. Dan ternyata kertasnya bisa dibuat 3 kali. Akhirnya amburadul kehidupan kita. Karena satu tumpuk tanah ada 3 pemilik. Semua karena tidak amanah. Kita masuk ke dalam dunia pergaulan. Dunia kehidupan sehari-hari dalam pergaulan. Allah berfirman di dalam Al-Quran kepada kaum wanita, waqarna fi buyutikunna. Wahai kaum wanita, betahlah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Ini yang sesuai dengan fitrah. Ini yang sesuai dengan fitrah. Sekarang dibalik oleh manusia. Di rumah, Mbak, iya, waduh, kasihan. Jadi wanita pingitan. Mbak, sekarang bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Sekarang zamannya wanita karir. Dan itu diterima oleh banyak kaum wanita. Karena dianggap mengangkat derajat kaum wanita, meninggikan martabat kaum wanita, tidak kalah oleh kaum pria. Padahal yang fitrah adalah agama Allah. Yang fitrah adalah agama Allah. Dengan keluarnya kaum wanita masuk ke dalam dunia perkantoran, masuk ke dalam dunia perdagangan, masuk ke dalam dunia persahabatan, masuk ke dalam dunia segala dunia, susah kita hidup di dunia ini, Pak. Susah. Kita sekarang nyetir aja susah. Di depan kita paha wanita. Akhirnya susah nyetir. Gak lihat gimana ini. Lihat ke depan kan harus nyetir mobil, harus lihat ke depan, Pak. Susah. Sampai nyetir pun kita susah sekarang itu. Gara-gara keluarnya wanita-wanita dengan pola-pola yang seperti ini. Memang dibuat peraturan sekolah. Harus pakai jilbab, harus pakai rok panjang. Namun begitu naik sepeda motor, diangkatnya tinggi-tinggi sampai ke pahanya. Di atasnya pakai jilbab. Lihat gak, Pak? Allah, jangan sok lah. Fenomena ini kita lihat kan? Aneh bin ajaib. Terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam pola kehidupan sehari-hari. Problem utamanya ketika kita kaji kembali kepada pelanggaran fitrah. Ketika Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, kita langgar. Dan menurut para ahli ekonomi, semakin rajin sebuah negara mempekerjakan wanita, semakin hancur ekonomi mereka. Dan kita bukannya lebih mendahulukan pakar ekonomi. Bagi kita ada kitabullah ya azza wajal. Ada kitab Allah azza wajal. Ketika Allah larang, Allah Maha menghitung apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan hitung. Tidak perlu pakar-pakar ekonomi gitu. Semua itu hanya sebagai materi pendukung akan kebenaran Al-Quran, akan kehebatan Allah yang tidak akan bisa terkalahkan. Akhirnya karena harus mengejar karir, anak dititip sama pembantu. Ayahnya S3, ibunya S3, anaknya dididik oleh pembantu yang tidak tamat SD. Coba lihat, Pak. Coba lihat. Anak buah hati kita, kita serahkan kepada pembantu yang tidak tamat SD. Semua demi apa? Demi karir. Ibu tidak mau lagi di rumah. Kalau ataupun mau, untuk sekedar melepaskan tanya jawab pertanyaan-pertanyaan dalam jiwanya. Saya bisa ngelahirin enggak ya? Saya mandul enggak ya? Gitu. Kalau punya anak hanya sekedar untuk melepaskan pertanyaan itu. Oh ternyata enggak mandul. Udah dua enggak apa-apa. Sudah dua. Ya lakukan sterilisasi. Enggak bisa hamil untuk selama-lamanya. Diangkat rahim dan semacamnya. Sudah, saya harus bekerja. Akhirnya istri bekerja. Suami kesepian. Banyak kasus Pak ya? Banyak kasus akhirnya suami kesepian. Suami pengusaha yang tidak punya kantor, pulang-pulang jam 2 siang gak ada istri di rumah, pembantu cantik pula. Aduh, selesailah itu. Dan bukan hanya itu. Ketika istri-istri kaum muslimin sudah tidak mungkin lagi hamil, ini membuka pintu zina seluas-luasnya untuk istri itu. Apabila tidak diiringi dengan takwa. Ya mau gimana lagi? Orang sekarang takut berzina, takut hamil Pak. Sekarang sudah gak mungkin hamil. Berarti himbauan untuk berzina semakin tinggi. Apalagi di perusahaan itu, gak boleh suami istri kerja bareng, Pak. Kalau sebuah perusahaan ada suami istri, salah satu ini dipecat. Harus pergi perusahaan lain. Sehingga apa? Sehingga suami kita, suami para ibu ini, ketika dia dinas luar negeri dengan istri orang lain, dan ketika ibu ini dinas luar kota dengan suami orang lain. Iya kan? Realitanya seperti itu. Semakin membuka pintu perzinaan yang seluas-luasnya. Kenapa ini terjadi? Kenapa keterbalikan ini terwujud dalam kehidupan kita? Melanggar fitrah. Wa qarna fi buyutikunna. Berdiam dirilah kalian di rumah kalian wahai kaum wanita. Jadi apa enggak boleh selama-lamanya wanita keluar rumah, Ustaz? Boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah pekerjaan rumah tidak boleh terabaikan, suami tidak boleh terabaikan, anak-anak tidak boleh terabaikan. Dan keluar tidak untuk berbuat maksiat dan tidak untuk berikhtilat bersama kaum laki-laki. Bekerja di sekitar kaum wanita dan untuk sesuatu yang dilakukan oleh kaum wanita. Tidak bersafar tanpa mahram. Hal-hal itu terpenuhi, silakan. Dan kalau memang sebenarnya wanita itu punya skill, dia bisa mencari uang dari dalam rumahnya. Saya tahu ada seorang wanita yang berbisnis ratusan juta dari rumah saja. Dari rumah saja. Omsetnya ratusan juta rupiah per bulan. Dari rumah saja. Kontrol dari rumah. Di rumahnya dia produksi rumah yang lain dia beli untuk tempat produksi. Letakkan orang-orang yang amanah di situ, yang laki-laki, yang ada hubungan kerabat dengan dia, sudah. Buatkan seperti ini, kirim. Apalagi dunia internet sekarang sudah begitu mudah untuk jualan. Masuk dunia internet, datang barang baru, foto, sebar di internet. Sudah punya pelanggan-pelanggan di seluruh Indonesia, omsetnya ratusan juta rupiah. Ngapain? Kalau harus dipajang aurat kita, duduk di meja kasir, dipajang kecantikan kita, gaji cuma 600 ribu rupiah per bulan. Untuk beli bedak, parfum, dan lain-lainnya, habis. Anak terbengkalai, suami kesepian. Mari kita lihat. Aneh bin ajaibnya dunia sekarang. Sehingga apa? Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari banyak yang membuat kita sulit hidup. Sekarang untuk kita kaum laki-laki, ghaddul basar dari melihat aurat wanita sulit sekali. Kalaulah tidak iman yang sangat kuat, benteng yang sangat kuat di dalam dada itu, enggak akan ada ceritanya laki-laki zaman sekarang ghaddul basar. Dan kalau mata kita sudah rusak dengan melihat aurat kaum wanita, hati kita rusak. Hati kita rusak, yang lain akan mengalir rusak. Yang dipajang di TV wanita-wanita cantik, lihat istri kita pesek. Udah gak enak lagi lihat istri kita kan? Iya kan Pak? Kebiasaan lihat internet wanita-wanita cantik. Udah gak enak dia lihat istrinya dia. Lihat wanita-wanita ramping, istrinya Masya Allah 85 kilo. Hilang nafsu bersama istri. Hilang keinginan dekat-dekat istri. Mungkin jijik dengan istrinya dia. dari mata. Semua problem itu dari mata dasarnya. Maka kenapa di dalam agama kita disuruh ghadul basar? Agar kita menikmati hubungan suami istri. Dan orang yang tidak ghadul basar akan kehilangan kenikmatan yang halal itu. Percayalah. Sebuah kalimat yang luar biasa dikeluarkan oleh Syekh Masyur Hasan Salman yang terngiang-ngiang di kepala saya sampai sekarang. Ketika para nabi dan para rasul adalah orang yang paling pandai mengghaddul basar di permukaan bumi, maka Allah berikan kelebihan kepada mereka dengan memiliki banyak istri. Oleh karena itu yang ingin nambah istri harus ghaddul basar. Jangan mandang sana, mandang sini. Itu nambah istri enggak benar itu. Kalau ta'adud poligaminya hanya karena melihat istri orang cantik-cantik, anak orang cantik-cantik, itu bukan poligami yang benar. Poligami yang benar itu bukan karena murni syahwat, tapi agama. Dia benar-benar matanya dia jaga untuk tidak melihat tawaran-tawaran datang, dia tidak mau televisi mengumbar aurat, dia tidak pernah mau internet mengumbarkan aurat, dia tidak pernah mau. Ini poligami yang benar. Ada pun orang berpoligami karena melihat diri, ngumpul akhwat, lihat dari jauh. Ini murni syahwat nanti jadinya. Dan ini ibadah yang harus dilakukan ikhlas karena Allah. Walaupun ada syahwat di sana, tapi bukan itulah tujuan utama. Dan keluarnya wanita menuju kancah kehidupan harian akan menghancurkan pola kehidupan manusia. Kriminalitas meningkat. Rumah tangga amburadul. Anak-anak amburadul. Hilang kemesraan suami istri. Hilang saling kepercayaan suami istri. Hilang cinta kasih di dalam suami istri. Semua apabila kita lihat kehancuran itu berasal dari terbaliknya fitrah manusia wanita sekarang yang ogah-ogahan untuk tinggal di rumah. Wanita itu dipenuhi oleh keindahan oleh Allah. Namun keindahan itu tidak untuk diperlihatkan ke semua orang. Maka yang benar adalah kembali kepada firman Allah tabaraka wa taala, wa qarna fi buyutikun. Lihatlah ketika para wanita di zaman Rasul, di zaman para sahabat, di zaman tabiin lebih banyak memilih rumahnya dibanding keluar. Ada juga masa-masa mereka keluar, tapi mereka lebih banyak berdiam diri di rumahnya dibanding keluar. Lihatlah stabilitas nasional di zaman mereka. Lihatlah keamanan, kriminalitas di zaman mereka. Lihatlah kekayaan di zaman mereka. Lihatlah kenyamanan hidup di zaman mereka. Lihatlah. Semua yang diidam-idamkan oleh negara ada di zaman para sahabat. Waktu yang sangat pendek. Namun terakhir kita tutup dengan keterbalikan di dalam rumah tangga. Keterbalikan pertama di rumah tangga adalah istri menjadi pemimpin rumah tangga. Ini keterbalikan yang sangat banyak terjadi di zaman kita sekarang, terkhusus di negeri yang banyak orang Minangnya. Karena memang di Minang wanita yang harus memimpin di rumah tangga. Tapi tidak hanya di Minang, saya sudah lihat sudah di mana-mana sekarang. Namun kenapa kita sebut Minangnya? Karena memang Minang seperti itulah adat istiadat yang tumbuh di sana. Namun kita lihat di mana-mana banyak rumah tangga sekarang yang mengendalikan perjalanan rumah tangga itu bukan lagi suami. Suami tidak memiliki kekuatan penuh. Iya, dia ada kekuatan 35%, 30%, namun sisanya untuk istrinya. Kekuatan itu ada di tangan istrinya. Dan kalau ini yang terjadi, maka rumah tangga kita masuk ke dalam sabda Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang perkara mereka dipimpin oleh wanitanya. Maka keluarga adalah kaum kecil cikal bakal kaum yang besar. Kalau dipimpin rumah tangga itu oleh seorang wanita, maka tidak beruntung, kata Nabi. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang hadir di masjid ini, sekarang kepemimpinan di rumah tangganya sudah banyak di tangan istrinya, saatnya untuk revolusi. Apa? Apa, Pak? Kudeta, Pak. Bukan kudeta militer ya. Kudeta suami. Allah telah menempatkan laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini fitrah agama Islam. Yang dengan fitrah ini alam akan terbentang dengan baik. Manakala yang menjadi pemimpin adalah kaum laki-laki. Kenapa Allah letakkan begitu? Karena Allah tahu penciptaan kaum laki-laki dibanding kaum wanita. Allah tahu kekuatan kaum laki-laki dibanding kaum wanita. Allah tahu keteguhan hati seorang lelaki dibanding wanita. Allah tahu bahwa laki-laki lebih mendahulukan akalnya dibanding perasaannya. Berbeda dengan wanita lebih mendahulukan perasaannya dibanding akalnya. Makanya Allah letakkan kepemimpinan rumah tangga di tangan kaum laki-laki. Dan jangan yang telah Allah berikan di pundak kita, yang telah Allah amanahkan di pundak kita, lalu dengan ikhlas kita serahkan ke istri kita. Jangan. Kalau ada ibu-ibu yang berkata, Ustaz, kayaknya Ustaz berpihak kepada kaum laki-laki, saya akan menjawab, bukan begitu. Yang saya sampaikan ini Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berbicara. Mau apa lagi kalau kita sudah Allah yang berbicara? Buktinya rumah tangga kami saya yang mimpin aman-aman saja, kata ibu itu. Aman, kata ibu. Kata bapak kan enggak. Ibu bujur dapat suami sabar, dapat suami yang tidak banyak protes, dapat suami yang kalem, makanya aman-aman aja. Coba dapat suami yang tidak seperti itu, makanya tidak aman. Jadi keamanan itu bukan karena ibu yang mimpin, karena suami ibu benar-benar penyayang, penyabar, gak rajin protes. Itu masalahnya. Karena mustahil Nabi salah ketika Nabi mengatakan la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Maka wahai para istri al-ummahat as-salihat al-abidat at-taqiyat, kembalikan hak suami Anda yang telah diberikan Allah tabaraka wa taala kepadanya. Kalau Anda telah mengambilnya, dan hanya kita yang tahu, seandainya rumah tangga kita dipegang oleh istri kita kepemimpinannya, beli ini, beli itu, kesana dan kemari, harus begini, harus begitu di tangan istri kita, kita pasti mengetahui sendiri ada sesuatu yang aneh dalam keputusan-keputusan wanita itu. Dan ini sama sekali tidaklah membuat kita mengatakan bahwa wanita itu di nomor sekian, kan tidak. Ini agama kita. Justru sebenarnya ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wanita adalah yang akan qawwam, Qawwam artinya yang melakukan pekerjaan dia yang kemudian harus berbuat di rumah tangganya. Ini yang diterjemahkan kepada pemimpin. Itu artinya kata para ahli ilmu, urusan rumah tangga itu lelaki yang mengerjakan banyaknya. Mencari harta dia, menyusun strategi ini dia, menservis ini dia, istrinya pengen ini dibelikan, dia yang belikan, istrinya pengen itu, dia yang belikan, dilihat keuangannya, artinya dia yang mengelola. Justru ketika lelaki yang mengelola, wanita tinggal tenang gitu. Wanita tinggal tenangnya. Tinggal dia fokus mendidik anak-anaknya. Tinggal dia fokus kepada yang lainnya. Tinggal lapor, "Mas, kayaknya gas kita habis, suami harus datang. Ambil, pergi ke toko gas, beli, taruh lagi ke rumah." Baru kembali ke kerjaan lagi, entah macul, entah apa gitu kan. Terus tiba-tiba bilang lagi, "Mas, mau masak ini ternyata cabenya habis." Tinggal lapor, suami lari ke pasar, beli. Qawwam, dia yang mengerjakan banyak urusan. Dalam agama kita pemimpin bukan untuk berleha-leha. Namun kata di dalam agama kita, amirul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum, dialah pelayan kaum itu. Jadi istilah kepemimpinan dalam agama kita bukan untuk pongah-pongahan, tapi bagaimana hidup mengabdi kepada orang yang kita pimpin. Makanya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, rakyatnya pada tidur, beliau keliling malam hari ronda seorang diri. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, itu dikatakan oleh Umar. Ketika rakyatnya sudah pada tidur, Umar keliling. Lihat, pemimpin keliling, ronda. Menyimak-nyimak mungkin ada rakyatnya yang belum terayomi. Rakyatnya bukan belum mendapatkan haknya. Ini pemimpin dalam agama Islam. Pemimpin itu bukan untuk pongah-pongahan, bukan untuk diservis mewah-mewah, enggak. Amirul qawmi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum, pembantu mereka, pelayan mereka. Oleh karena itu sering kita sebut pelayan masyarakat. Namun sekarang mungkin tinggal penyebutan. Sehingga Umar ketika keliling di malam hari, yang lain pada tidur, capek Umar. Lalu kemudian istirahat di dinding rumah seseorang. Istirahat lagi kecapean malam hari, jalan seorang diri. Tiba-tiba terdengar diskusi seorang ibu pemerah susu dengan anak wanitanya. Kan ceritanya masyhur kan? Itu ketika Umar keliling ronda seorang diri. Lelah bersandar di dinding rumah orang. Terdengar cerita ibu pemerah susu dan berkata, "Nak, malam ini perahan susu kita sedikit, Nak. Kita tambahlah dengan air supaya penjualannya sama dengan kebutuhan kita." Sang anak berkata, "Jangan ibuku, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Sesungguhnya Khalifah Umar telah melarang kita melakukan itu." Sang ibu berkata, "Nak, kan Khalifah Umar tidak tahu apa yang kita lakukan." Padahal Umar di balik dinding itu. "Kan Khalifah Umar tidak tahu apa yang kita lakukan." Jawaban si anak, "Wahai ibuku, kalau toh pun Khalifah Umar tidak tahu, maka Rabbnya Khalifah Umar tahu." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aqidah. Kalau toh pun Umar tidak tahu, wahai ibuku, Rabbnya Umar pasti tahu. Tersentak Umar. Melihat akidah yang mendalam di dada seorang wanita yang akidahnya mengalahkan perasaannya. Ini anak ini yang luar biasa. Akhirnya pulang Umar keesokan harinya menyuruh anaknya untuk melamar wanita ini. Dan akhirnya nikahlah wanita anak pemerah susu ini dengan anaknya Khalifah. Kemudian lahirlah seorang cucu Umar bernama Fatimah. Lalu Fatimah dinikahi oleh Abdul Aziz, lahirlah cucu Umar bernama Umar bin Abdul Aziz. Terkenal dengan sejarahnya yang luar biasa. Cucu daripada Umar bin Khattab lahir dari darah seorang anak bertakwa, putri pemerah susu. Kapan itu terjadi? Ketika Umar keliling-keliling malam hari. Demikian juga ketika Umar keliling di malam hari sebagai pemimpin, ketika rakyatnya tidur dia keliling. Bertemu dengan seorang wanita yang sedang memasak, lalu anaknya menangis. Tiga orang. Ketika Umar bertanya, ada apa ibu? Kenapa anak-anak menangis? Ibunya berkata, mereka kelaparan. Wahai orang yang tak dikenal. Lalu kenapa? Kenapa belum diberikan makan juga? Apa yang kamu masak? Saya tidak masak apa-apa. Saya hanya mendidihkan bebatuan. Saya takut, saya ingin mereka merasa itu makanan, makanannya belum juga matang dan mereka tertidur dengan kelaparan mereka. Saya tidak punya apa-apa. Tersontak Umar, ada rakyatnya yang belum terayomi dengan baik. Dia sendiri yang pergi ke Baitul Mal, itu harta orang fakir miskin ada di sana, di Baitul Mal. Dia sendiri yang mengangkat makanan itu, dia sendiri yang memasakkannya dan memberikan makanan kepada ibu itu dan anak-anaknya sampai anak-anaknya tertidur. Kata ibunya kepada Umar, kamu yang paling berhak menjadi Amirul Mukminin daripada Umar bin Khattab. Kata Umar, bu, mungkin Umar tidak tahu. Coba ibu ngadu ke Umar. Saya yakin Umar tidak akan menyia-nyiakan rakyatnya. Ini pemimpin. Jadi pemimpin diletakkan di rumah tangga bukan untuk semena-mena, bukan untuk diktator-diktatoran, tapi untuk menservis yang dipimpin. Wahai wanita, ketika laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga, ditugaskan Allah menservis Anda. Akan tapi banyak wanita tidak mau diservis. Dia mau selain itu. Di antara keterbalikan di rumah tangga yang sangat jelas adalah bapak-bapak yang tidak bisa ramah dalam ucapan kata-kata dan perilakunya kepada istrinya. Ini keterbalikan di rumah tangga yang dahsyat. Melanda banyak rumah tangga kaum muslimin. Suami tidak bisa lagi berkata-kata baik kepada istrinya. Tidak pandai ramah tamah kepada istrinya. Tidak pandai berkata lemah lembut kepada istrinya. Kata-katanya kalau tidak marah, kalau tidak datar, dingin. Istri Anda adalah orang yang paling dekat hidupnya dengan Anda dalam agama Allah dan dalam peraturan dunia manusia. Orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling pantas mendapat kelemah lembutan kita. Bukan orang yang pantas untuk kita marah-marah. Yang setiap hari mendengarkan omelan kita, setiap hari mendengar kata-kata yang tidak baik dari mulut kita keluar kepadanya. Banyak keluhan dari kaum ibu. Bapak itu kalau di luar begini Pak Ustaz, semua orang memujinya, tutur katanya lembut, akhlaknya mulia. Namun saya yang tahu siapa dia sebenarnya. Wahai Bapak, kalau kepada orang lain tidak ada hubungan dengan Anda, Anda bisa berlemah lembut. Kenapa kepada istri tidak bisa berlemah lembut? Istri orang yang paling menyintai Anda. Apakah karena dia selalu terlambat buat teh lalu kita marah-marah? Kesalahan-kesalahan kecil seorang istri, jangan kemudian kesalahan itu terus yang dilihat, kesalahan itu terus yang dilihat. Nasihati istri itu tidak juga berubah. Akhirnya kesalahan kecil itu yang kemudian membuat kita ngedumel terus, marah terus, benci terus. Ini perangkap syaitan. Kata Nabi SAW, kalau kamu tidak suka satu akhlak dari istrimu, lihat akhlaknya yang lain. Lihat apa? Kelebihannya yang lain. Jangan lihat sisi kekurangannya terus. Karena bagaimanapun kita punya istri, pasti punya sisi kekurangan. Karena innahunna khuliqna min dhil'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa awaju syai'i minal jismi dhil'. Dan yang paling bengkok dari tubuh kita adalah tulang rusuk. Tulang yang paling bengkok dari tubuh manusia tulang rusuk. Maka hati-hati. Kalau kamu luruskan dengan keras, dia akan patah. Kalau kamu diamkan, dia tetap akan bengkok. Jadi pandailah antara meluruskan dan mendiamkan. Supaya dia tidak bengkok terus, namun tidak dikasari sehingga dia patah. Kesalahan kecil kesalahan-kesalahan yang sering terjadi harian walaupun kecil. Namun kalau yang kecil sudah bertahun 5 tahun seperti itu, sudah berjalan 5 tahun seperti itu, bagi seorang suami menjadi besar. Sehingga hilang semangat dia untuk bertutur kata lembut kepada istrinya, hilang semangatnya untuk bermesraan dengan istrinya, hilang semangat dia untuk mendapatkan wajah manis dia kepada istrinya. Kalau ataupun dia berwajah manis, itu hanya sandiwara di depan anak-anak. Dan alangkah malangnya rumah tangga yang seperti ini. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Pergauli istrimu dengan baik. Perintah dari Al-Quran, perintah dari Rabbul Alamin. Pergauli istrimu dengan baik. Kalau ada sesuatu yang kalian benci dari mereka, mudah-mudahan dari kebencian kalian itu, dibalik kebencian kalian itu, ada kebaikan besar. Cobalah lihat kebaikan-kebaikan besar dibanding kesalahan-kesalahan kecilnya. Kita mau mencari istri tanpa salah, siapa kita? Kita ingin mencari istri tanpa salah, di mana wanita itu sekarang berada? Di mana ada wanita sekarang hidup tanpa salah, tanpa punya kekurangan? Anda ingin istri Anda maksimal 100%, andanya gimana? Hubungan yang terbaik di permukaan bumi, paling spesial di permukaan bumi, hubungan suami istri. Hubungan itu bukan hanya hubungan suami istri spesial, namun hubungan kontak batin, hubungan ramah tamah, hubungan canda, hubungan batin yang luar biasa, saling perhatian, saling mencintai, saling melayani. Ini hubungan paling hebat di permukaan bumi. Oleh karena itu tali pernikahan di dalam agama disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Namun orang banyak yang mengabaikan kekuatan rumah tangga itu. Dia perlakukan istrinya tidak ubah bagaikan pembantu. Ini kesalahan banyak suami dan ini terbalik dalam kehidupan kita sekarang. Adapun ibu-ibu, keterbalikan ibu-ibu banyak sekarang adalah tidak mau patuh kepada suaminya. Dan yang kedua, keterbalikan banyak ibu-ibu sekarang pakai baju baru untuk keluar rumah. Di dalam rumah baju buruk terus. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari ini. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan berkah dalam hidup kita. Malam ini saya enggak tahu tanya jawab apa enggak nih. Sudah 9:30 masalahnya. Hari ini tanpa tanya jawab. Mudah-mudahan materi kita bermanfaat dan semoga Allah membimbing kita kepada fitrah Islam yang sebenarnya. Dan kita bisa melihat keterbalikan yang ada di permukaan bumi ini untuk kita jauhi. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terus berada di atas fitrah sampai akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.